ala syafi' la'allahum yattaqun. Surat Al-An'am ayat 51. Firman Allah Ta'ala, dan berilah peringatan dengannya orang-orang yang mereka takut bahwasanya mereka akan dikumpulkan kepada Tuhan mereka. Tidak ada bagi mereka dari selain Allah penolong, tidak pula yang memberikan syafaat, tidak ada pula bagi mereka yang memberikan syafaat agar mereka bertakwa. Wa qauluhu kullillahi syafa'atu jami'an. Dan firman Allah Ta'ala, katakanlah Muhammad, milik Allah lah syafaat itu semuanya. Surat Az-Zumar ayat 44. Nam syarah wa qulullahi aja wa jala wa andir bihil ladhi wandir bihil ladhina yakhafuna ayusharu ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyu wala syafi' al-indar huwa al-i'lam bi asbabil makhafah wa tahdhir minha. Disebutkan di dalam ayat wa andir. Wa andir yaitu berilah peringatan. Yang namanya peringatan atau al-indhar yaitu pemberitahuan, al-i'lam, pemberitahuan dengan sebab-sebab yang menakutkan dan memperingatkan, tahdzir dan memperingatkan dari sebab-sebab tersebut. Ini namanya indhar, yaitu memberikan, memberitahu dengan sebab-sebab yang menakutkan atau yang ditakuti. Nah, wandir bihi, qauluh bihi, qala Ibnu Abbas bil Quran. Bihi itu dengannya, dengan Al-Qur'an, wandir bihi. Dan berilah peringatan dengan Al-Qur'an. Alladzina yakhafuna ayyuhsyaru ila rabbihim. Orang-orang yang mereka takut bahwasanya mereka akan dikumpulkan kepada Tuhan mereka, wahumul mu'minun, dan mereka itu adalah orang-orang yang beriman. Nah, dikata Ibnu Abbas, orang-orang yang mereka takut dikumpulkan kepada Tuhan mereka, yang diperintahkan untuk diberikan peringatan dengan Al-Quran, adalah orang-orang yang beriman. Wanil Fudail bin Iyab, laisa kullu khalqihi ataba innama atabal ladzina ya'kiluna. Faqala wa andhir bihil ladzina yakhafuna ayyuhsyaru ila rabbihim wa humul mu'minuna ashabul qulub alwa'iyah. Kata Al-Fudhail bin Iyab, tidak semua ciptaannya ataupun makhluknya menyesal ataupun tercela atau menyesal ya, hanya saja yang menyesal itu adalah yang berakal, orang-orang yang berakal. Faqala, kemudian Al-Fudhail bin Iyad membacakan firman Allah, wa andhir bihil ladzina yakhafuna ayyuhsyaru ila rabbihim. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang memiliki hati yang menerima. Nah, yang menerima peringatan, yang menerima nasihat. Nah, adapun orang-orang kafir, maka Allah Subhanahu wa taala telah menutup telinga-telinga mereka, mata-mata mereka, hati-hati mereka, sehingga tidak lagi bermanfaat peringatan, nasihat bagi mereka. Qaluhu laisa lahu min dunihi waliyu wala syafi'. Firman Allah Ta'ala, yang artinya tidak ada bagi mereka dari selain Allah pelindung ataupun penolong, dan tidak pula dan tidak ada pula yang memberikan syafaat. Qala az-Zujaj maudhi'u laisa nusiba 'alal hal ka'annahu qala mutahallina min kulli waliyyin wa syafi'in wal 'amilu fihi yakhafun. Kata Zujaj, kedudukan laisa, laisa lahum, kedudukan laisa adalah dinasobkan sebagai hal, sebagai hal. Nah, seakan-akan, nah, dia mengatakan mutakhallina min kulli walin wa syafiin, dalam keadaan kosong, dalam keadaan tidak ada, kosong dari dan setiap yang melindungi dan yang memberikan syafaat. Laisa lahum min dunihi, dalam keadaan tidak ada bagi mereka dari selain Allah sebagai pelindung dan sebagai yang memberikan syafaat. Wal amilu fihi yakhafun, dan amil pada laisa ini adalah yakhafun. Enam, ini urusan lugah. Qaluhu la'allahum yattaqun ay fayamaluna fi hadhihi ad-dar amalan yunjihim Allahu bihi min adhabi yaumil qiyamah. Firman Allah la'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa, yaitu supaya mereka atau maka mereka melakukan, mengamalkan di dunia ini amalan, perbuatan yang akan nah, Allah menyelamatkan mereka dengan amalan tersebut dari adab di hari kiamat. Jadi orang yang bertakwa adalah orang yang beramal, nah, di dunia ini dengan amalan yang akan menyelamatkan, yang Allah akan menyelamatkan mereka dengan sebab amalan tersebut, nah, dari adab di hari kiamat nanti. Nah, sebagaimana perkataan sebagian ulama dan diantaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, al-muttaquna humul ladzina takhudhu wiqayatan min adzabillahi bimtithali awamiri wajtinabu nawahi. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang menjaga diri dari adab Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Itu orang yang bertakwa. Dan hal tersebut, nah, hal tersebut yaitu menjaga diri daripada adab Allah, yaitu dilakukan di dunia ini. Nah, dilakukan di dunia ini. Nah, wa qaluhu kullillahi syafa'atu jami'an, dan firman Allah Ta'ala kullillahi syafa'atu jami'an, katakanlah milik Allah syafa'at itu semuanya. Wa qablaha amittakhadhu min dunillahi syufa'a' qul awalau kanu la yamlikuna syai'aw wa la ya'kilun. Wa hadhihi kaqulihi ta'ala wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yakuluna ha'ulai syufa'auna indallah qul atunabbi'una allaha bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ardi subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Nah, katakanlah Muhammad, milik Allah lah syafaat itu semuanya. Dan ayat yang sebelumnya Allah berfirman amittakhudhu min dunillahi syufa'a, apakah mereka atau kenapakah mereka menjadikan dari selain Allah sebagai pemberi-pemberi syafaat. Katakanlah Muhammad, sekalipun mereka tidak memiliki sesuatu apapun dan tidak berakal. Dan ayat ini seperti firman Allah Ta'ala, dan mereka menyembah kepada selain Allah apa-apa yang selain Allah itu tidak bisa memadaratkan mereka dan tidak pula memberikan manfaat terhadap mereka. Dan mereka, orang-orang yang menyembah selain Allah ini mengatakan, mereka itu, sesembahan-sesembahan kami itu, syufa'auna indallah, mereka itulah pemberi-pemberi syafaat kepada kami nanti di sisi Allah. Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard. Katakan, hai Muhammad, apakah kalian akan mengabarkan kepada Allah dengan apa-apa yang Allah tidak ketahui di langit dan di bumi? Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, maha suci Allah dan maha tinggi Allah dari apa-apa yang mereka sekutukan. Surat Yunus ayat 18. Nah, jadi orang-orang musyrik yang mereka mencari syafaat dari selain Allah, nah mereka ketika diingatkan, kenapa kalian menyembah, nah menyembah selain Allah, kenapa kalian beribadah kepada selain Allah, mereka mengatakan, Tuhan-Tuhan kami, apa yang kami sembah itu adalah pemberi-pemberi syafaat kepada kami nanti di sisi Allah. Nah, jadi seakan-akan mereka lebih tahu daripada Allah, ya, sehingga mereka mengatakan mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami nanti di sisi Allah. Nah, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan kepada perantara. Fabayyana ta'ala fi hadhil ayat wa amsaliha anna wuku asyafa'ah ala hadhal wajhi muntafin wa mumtani wa anna tihadahum syufa'a syirkun. Maka Allah Ta'ala menjelaskan pada ayat-ayat ini dan ayat-ayat yang semisalnya bahwa terjadinya syafaat menurut cara seperti ini, menurut cara apa yang dilakukan oleh orang musyrik yang mereka mencari syafaat di keramat-keramat, yang mereka mencari syafaat di wali-wali, yang mereka mencari syafaat dari selain Allah adalah muntafin, nah, tidak ada, wa mumtani dan terlarang. Nah, wa natikhadahum syufa'a syirkun, dan bahwasanya mereka menjadikan, ya, menjadikan selain Allah itu sebagai pemberi syafaat, ini merupakan perbuatan syirik. Ya, merupakan perbuatan syirik. Ya tanazzahu Rabbu ta'ala anhu, yang Allah Subhanahu wa ta'ala mensucikan dirinya daripada kesyirikan tersebut, daripada sekutu itu. Wa qad qala ta'ala falaula nasarahumul ladina takhadhu min dunillahi qurbanan aliha bal dallu anhum wa dhalika ifkuhum wa ma kanu yaftarun. Fabayyana ta'ala anna da'wahum annahum yashfa'una lahum bita'lihi bita'lihihim anna dhalika minhum ifkun waftira'un. Dan sungguh Allah Ta'ala telah berfirman, maka kenapa yang mereka sembah dari selain Allah, yang mereka jadikan Tuhan, nah, dari selain Allah, yang mereka menjadikan, nah, menjadikannya sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah, nah, mereka tidak bisa menolong kepada para penyembahnya. Bahkan, nah, Tuhan-Tuhan yang mereka sembah lenyap, hilang dari mereka. Dan itulah, itulah kedustaan mereka dan apa-apa yang dahulu sewaktu di dunia mereka ada-adakan. Surat Al-Ahqaf ayat 28. Maka Allah Ta'ala menjelaskan bahwa pengakuan mereka, ya, pengakuan mereka bahwa Tuhan-Tuhan selain Allah itu sebagai pemberi syafaat terhadap mereka dan sebagai sesembahan mereka, hal tersebut merupakan kedustaan, hal tersebut merupakan perkara yang diada-adakan oleh mereka. Nah. Jadi Allah Subhanahu wa taala membantah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya tuhan-tuhan yang mereka jadikan sebagai tuhan, sebagai perantara di antara orang tersebut, di antara penyembahnya dan di antara Allah untuk nanti memberikan syafaat, nam ternyata tidak ada. Ternyata hilang, ternyata lenyap. Ya. Nah, dan itu hanya perkara yang diada-adakan oleh mereka, oleh para penyembahnya, oleh orang-orang musyrik, dan itu merupakan kedustaan. Ya, nah. Wa qaulu ta'ala kullillahi syafa'atu jami'an. Dan firman Allah Ta'ala, katakanlah Muhammad, milik Allah lah syafaat itu semuanya. Ai huwa malikuha, yaitu dialah Allah yang menguasai, yang memiliki syafaat tersebut. Falaisa liman tutlabu minhu syai' minha. Dan tidak ada, tidak ada bagi orang yang dimintai dari orang tersebut syafaat, tidak ada sedikit pun darinya. Wa innama tutlabu mimman yamlikuha duna kulli man siwahu. Dan hanya saja syafaat tersebut dicari, syafaat tersebut diminta adalah dari yang memilikinya, dan tidak dari segala sesuatu dari selain Allah. Anam li'anna dhalika ibadah wa ta'li la yasluhu illa lillahi. Karena bahwasanya hal ini, yaitu meminta syafaat, mencari syafaat, ini merupakan ibadah. Ya, merupakan ibadah. Nah, maka tidak pantas, maka tidak benar kecuali kepada Allah Ta'ala. Ya, nah, syafaat itu semuanya milik Allah. Allah lah yang menguasainya. Maka tidak benar kalau syafaat tersebut diminta dari selain Allah. Tidak benar kalau syafaat tersebut dicari dari selain Allah. Nah, karena selain Allah itu tidak memiliki syafaat. Anam. Qala al-Baydawi la'allahu raddu lima asa ayujibu bihi wa huwa anna syafa'ah anna syufa'a ashkhasun muqarrabun. Berkata al-Baydawi, barangkali penolakan terhadap apa-apa yang terhadap apa-apa yang sekiranya mereka akan memenuhi dengannya, akan mengabulkan dengannya, wa huwa ana syufa'a ashasun muqarrabun, yaitu bahwasanya pemberi-pemberi syafaat itu adalah orang-orang tertentu yang dekat kepada Allah. Jadi mereka menyangka bahwasanya yang akan memberikan syafaat itu adalah orang-orang tertentu yang dekat kepada Allah, menurut persangkaan mereka. Padahal itu harus melalui izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan orang yang bersangkutan langsung memberikan syafaat kepada yang memintanya. Lah, tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga perbuatan mereka mencari syafaat daripada wali, mencari syafaat daripada keramat-keramat, mencari syafaat daripada orang-orang soleh, ini merupakan perkara yang keliru, merupakan kesyirikan. Enam. Wa qauluhu ta'ala lahu mulku samawati wal ard. Dan firman Allah Ta'ala, milik Allah lah kerajaan langit-langit dan bumi. Nah, milik Allah lah kerajaan, kekuasaan langit-langit dan bumi. Nah, jadi apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi, itu semua milik Allah Subhanahu wa taala. Itu semua di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Taqrirun libutlani tikhadhi syufa'a min duni. Ini merupakan penetapan. Ya, ini merupakan penetapan terhadap kebatilan, terhadap ketidakbenaran menjadikan pemberi-pemberi syafaat dari selain Allah. Ya, mengambil pemberi-pemberi syafaat kepada selain Allah. Li'annahu malikul mulk. Karena Allah itu adalah rajanya raja, ya, penguasanya kerajaan, ya, malikul mulk, yang menguasai segala sesuatunya. Fandaraja fi dzalika mulkus syafa'ah, dan termasuk di dalamnya penguasaan tentang syafaat. Karena Allah, karena milik Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang di bumi, maka termasuk di dalamnya masalah syafaat. Itu juga milik Allah Subhanahu wa taala. Itu juga di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kana huwa malikuha batala an tutlab mimman la yamlikuha. Maka jika ada Allah lah yang memiliki syafaat tersebut, maka tidak benar syafaat tersebut dicari, syafaat tersebut diminta dari orang yang tidak memilikinya, dari sesuatu yang tidak memilikinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih." Surat Al-Baqarah ayat 255. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Dalam surat Al-Anbiya ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yashfa'una illa liman irtada." Dan mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali bagi orang yang Allah ridhoi. Jadi tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali orang yang Allah ridhoi. Tidak malaikat yang dekat kepada Allah, tidak pula rasul yang diutus oleh Allah, tidak pula wali ataupun keramat ataupun selain mereka, tidak ada. Kecuali harus memenuhi syarat ini, izin Allah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Jarir, nazalat lamma qala al-kuffar ma na'budu awthanana hadhihi illa liyuqarribuna ila Allahil zulfa, ila Allahil zulfa. Qala Allahu ta'ala, lahu mulku samawati wal ard thumma ilaihi turja'un. Surat Az-Zumar ayat 44. Kata Ibnu Jarir, ayat ini turun ketika orang-orang kafir mengatakan, mana'budu awthanana hadhihi illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Tidaklah kami menyembah patung-patung kami ini kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Tidaklah kami menyembah patung-patung kami kecuali agar mereka ini mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi ini hanya sebagai perantara saja, ini sebagai batu loncatan saja. Manakala orang-orang sekarang melakukan hal ini, mengatakan hal ini, tidaklah kami menjadikan mereka itu sebagai Tuhan, kami tidak beribadah kepada mereka, kami tidak berdoa pada mereka, kami tidak meminta pada mereka, tetapi mereka ini adalah orang-orang soleh, orang-orang yang mempunyai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang suci, sehingga kami menjadikan mereka sebagai wasilah, kami hanya menjadikan mereka sebagai perantara. Adapun yang mengabulkan doa, adapun yang memberikan rizki, adapun yang memberikan syafaat, itu adalah Allah. Maka hal ini atau ucapan ini adalah seperti ucapan orang-orang musyrik zaman dahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lahul mulku samawati wal ard. Milik Allah lah kerajaan atau kekuasaan langit-langit dan bumi. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian kepadanya lah kalian dikembalikan. Dalam surat Az-Zumar ayat 44. Karena segala sesuatu adalah milik Allah, termasuk di dalamnya masalah syafa'ah. itu juga milik Allah. Maka mintalah syafaat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan insya Allah akan disebutkan 6 syarat-syarat daripada syafaat tersebut. Nah, siapa yang memenuhi syarat tersebut, maka dia pasti akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, fa insyaallah naktafi lahuna, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan memberikan kemudahan kepada kita untuk mengamalkannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam hamba-hambanya yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.